Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّارِ. مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Telah kita baca beberapa hadis dari bab al-mubadarah ila al-khairat, berlomba-lomba dalam menjalankan amal kebaikan. Di antara hadis yang telah kita baca adalah hadis dari sahabah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan ada seorang sahabah radhiyallahu anhu datang menemui Rasul alaihi salatu wasallam dan bertanya pada hari perang Uhud, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Bagaimana menurutmu? Yani bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, "Apabila aku meninggal, apabila aku ikut perang kemudian aku meninggal, di mana aku berada?" Maka Rasul alaihi salatu wasalam menjawab, "Fil jannah." Engkau akan masuk ke dalam jannah. Mendengar jawabannya Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka sahabah radhiyallahu anhu yang bertanya ini segera berangkat ke medan pertempuran dan di sana dia berperang sampai meninggal. Hadis disebutkan dalam bab al-mubadarah karena didapatnya penjelasan betapa semangatnya sahabah ini tidak menunda-nunda. Setelah mendapatkan keutamaan atau mendapatkan jawaban dari Rasulullah alaihi salatu wasalam berupa al-jannah, maka beliau pun radhiyallahu anhu segera berperang kemudian meninggal di peperangan tersebut. Kemudian hadis yang telah kita baca pula adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang yang bertanya pula kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang ayu sadaqati a'zamu ajra, yakni sadaqah yang paling besar pahalanya. Yang ditanyakan bukan jenis dari sadaqahnya, benda yang disadaqahkan, tapi yang ditanyakan ialah waktunya, kapan. Kapan sadaqah itu memiliki pahala yang lebih besar. Yang ditanya bukan jumlah yang disedekahkan, bukan jenis sedekahnya, tapi yang dia tanyakan ialah waktu yang paling afdal, waktu yang lebih utama bagi seorang untuk bersedekah. Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam, anta saddaq wa anta sahihun shahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idha balagatil hulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Demikian kata Rasul alaihi salatu wasallam, waktu yang paling baik, yang lebih afdal, ialah engkau mengeluarkan sedekah di saat engkau sedang sehat. Yang sehat. Sahihun syahihun takhshal faqra. Syahihun, ketika orang yang sehat biasanya pada umumnya syahih, yakni agak berat untuk mengeluarkan hartanya. Takhshal faqra, biasanya keumumannya orang yang punya harta dalam keadaan sehat enggak ingin dirinya jatuh miskin, fakir. Maka pada saat seperti itulah, ketika kita mensedekahkan sebagian dari apa yang kita miliki, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang yang bersedekah pada saat dia sakit dan seterusnya, dari keadaan-keadaan yang berlawanan dengan apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Tentunya dua-duanya memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang lebih afdal ialah apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Dan memang kenyataannya ini sulit. Ketika kita sehat, punya harta melimpah, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada keadaan yang seperti ini biasanya sangat sulit bagi seorang untuk bersedekah. Ketika sudah tiada harta tersebut, baru berangan-angan, duhai kiranya kalau dulu masih punya harta, aku akan sedekahkan. Biasanya seperti itu. Baik. Menunjukkan bahwa seorang hendaknya segera bersedekah jika dia memiliki kemampuan. Sedekah dengan hartanya, sedekah yakni ikut membantu mensedekahkan dalam hal kebaikan berupa tenaga atau yang lainnya. Karena sedekah tidak mesti berupa harta, sedekah juga bisa berupa hal yang lainnya. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan kalian, salah seorang di antara kalian ada shadaqah. Yakni ketika seorang suami mendatangi istrinya untuk berhubungan dengan istrinya, itu shadaqah. Shadaqah. Para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, apakah ketika salah seorang menunaikan syahwatnya itu ada sedekahnya, dapat pahala? Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam dengan pertanyaan, apa menurut kalian? Apa pendapatnya kalian kalau ada seorang yang menunaikan syahwatnya pada perkara yang haram? Apakah dia akan mendapatkan dosa? Tentu dia akan mendapatkan dosa melampiaskan syahwatnya dengan zina. Dia akan mendapatkan dosa. Demikian seorang yang melampiaskan syahwatnya, menunaikan syahwatnya pada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak harus berupa harta. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang akan kita baca di malam hari ini bi'idznillahi azza wa jalla adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawm Uhud. Rasul alaihi salatu wasallam mengambil sebuah pedang pada perang Uhud. Saat akan terjadinya perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengambil sebuah pedang. Dan Uhud itu adalah jabal, sebuah gunung yang dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini adalah gunung, dia mencintai kita dan kita pun mencintai dia. Terletak dekat dengan kota Madinah. Faqala, ketika mengambil pedang tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabatnya ketika itu, Man ya'khudhu minni hadha, siapa yang akan mengambil pedang ini dariku, yakni siapa yang akan memegang pedang ini, siapa yang akan menerima dan membawa pedang ini untuk perang Uhud. Fabasatu aydiyahum, para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu semuanya menjulurkan tangannya untuk mengambil pedang tersebut. Kullu insanin minhum yaqul ana ana, setiap orang ketika itu mengatakan saya yang akan bawa pedang ini. Ini ketika disampaikan siapa yang mau bawa pedang ini dalam perang Uhud, siapa yang mengambil ini. Semua para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu tidak mundur, enggak ada yakni tidak ada yang mundur, semuanya menjulurkan tangannya dan mengatakan saya. Yakni berlomba-lomba untuk mengambil pedang tersebut, berlomba-lomba untuk menerima pedang dari Rasul alaihi salatu wassalam untuk jihad fi sabilillah. Kalau kita sekarang mungkin siapa yang mengambil pedang ini? Bukan pedang, siapa yang mau bantu dalam dakwah ini? Siapa yang mau ta'awun dalam bidang dakwah ini? Semuanya mundur. Saling tunjuk-menunjuk, bukan menunjukkan saya insyaallah siap. Enggak. Fulan saja Ustaz. Hah? Tidak ada semangat untuk mubadarah ilal khairat. Enggak ada semangat sedikit pun untuk berlomba-lomba dalam menjalankan amal kebaikan. Tolong siapa yang siap untuk membantu publikasi pamflet kajian, mundur semuanya. Ustaz, fulan saja Ustaz. Dia lebih akrab dengan dia mundur. Ke fulan saja Ustaz. Ana sibuk gini-gini dan seterusnya. Tidak ada semangat untuk mubadarah ilal khairat. Tidak ada semangat untuk berlomba-lomba dalam menjalankan amal kebaikan. Siapa yang siap yang bisa membantu misalkan antar jemput Ustaz, tidak ada. Dalam bab ad-da'wah, dalam bab amal kebaikan yang sifatnya itu jama'i, yakni saling berkaitan dengan yang lainnya, semangat kita turun. As-sahabat radhiyallahu anhum yang mereka pertaruhkan adalah nyawa, siapa yang siap menerima pedang ini untuk perang Uhud, semuanya mengatakan ana, saya siap bawa pedang tersebut. Enggak ada yang mengatakan ya Rasul fulan saja dilemparkan, jangan fulan saja, enggak ada yang seperti ini. Menunjukkan kuatnya iman mereka dan semangatnya mereka dalam menjalankan al-mubadarah ilal khairat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh sangat jauh keadaan kita. Semangat kita untuk berlomba-lomba dalam menjalankan amal kebaikan masih kurang. Bahkan kepekaan kita terhadap amal kebaikan pun mungkin bisa katakan sangat kurang sekali. Amalan ini butuh dibantu, fulan yang melakukan ini butuh dibantu. Ya enggak, pura-pura enggak tahu padahal dia tahu ini butuh bantuan, tapi pura-pura enggak tahu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Rasul alaihi salatu wasalam melihat semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk membawa pedang tersebut, beliau pun mengatakan faman ya'khudhuhu bihaqqi, siapa yang bisa menerima pedang ini dan menunaikan haknya. Jadi bukan hanya sekedar menerima, tapi betul-betul ingin menunaikan haknya, yakni menggunakan pedang tersebut dengan baik. Maka fa'ahjamal qaum, mulai sebagian mundur karena merasa keberatan harus ditunaikan dengan haknya. Sebagian sahabat khawatir haknya itu berat, khawatir dirinya tidak bisa menunaikan hak tersebut, sehingga sebagian mereka mundur, enggak mengatakan ana. Maka Abu Dujanah radhiyallahu anhu mengatakan ana akhidun bihaqqi fa'akhadahu fafalaqa bihi hamal musyrikin, rawahu Muslim. Maka aku pun, yakni Abu Dujanah radhiyallahu anhu mengatakan ana akhidun bihaqqi, aku yang akan menerima pedang ini dengan menunaikan haknya. Maka diambillah pedang tersebut oleh sahabah yang mulia Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pun memecah belah kepala-kepala kaum musyrikin, semangat mereka menjadi hancur, yakni semangat kaum musyrikin, mereka bercerai-berai, mereka terpukul mundur. Dengan sebab kesemangat Abu Dujanah radhiyallahu anhu yang membawa pedang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum betapa semangatnya untuk menjalankan amal kebaikan. Diberi pertanyaan, diberikan ada pertanyaan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, siapa yang mau melakukan amal kebaikan ini? Siapa yang mau ngambil pedang ini? Kemudian berangkat, kemudian perang, melawan kaum musyrikin. Semuanya mengatakan, saya siap. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita semuanya insyaallah telah mengetahui bagaimana keadaan perang Uhud ketika itu. Ini terjadi pada perang Uhud. Perang Uhud. Dan kita insyaallah telah mengetahui kisah terkait dengan perang Uhud, yakni ketika itu Rasul alaihi salatu wassalam keluar dari kota Madinah dan bertemu dengan kaum musyrikin di Uhud dan memerintahkan sebagian para sahabat untuk menjaga di Jabal Uhud, yakni para pemanah, pelempar anak panah. Kemudian terjadilah peperangan di perang tersebut dan Rasulullah alaihi salatu wasallam berpesan kepada mereka-mereka yang menjaga gunung untuk tidak turun. Jangan turun. Kami menang atau kalah, kalian tetap berada di atas. Kalian melihat kami menang, tetap berada di atas. Maka terjadilah apa yang terjadi. Allah takdirkan ketika melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya telah memukul pun mundur barisan kaum musyrikin, maka mereka yang berada di gunung sebagiannya berkeinginan untuk turun dari gunung tersebut dan ikut berkumpul dengan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Ternyata kaum musyrikin melihat gunung tersebut sudah mulai berkurang pasukannya, mereka pun naik ke gunung tersebut dan membalas kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, dan kejadian ini tentunya ada hikmah. Di balik kejadian ini ada hikmahnya dan dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hikmah-hikmah yang terkandung dalam perang Uhud ini. Yang kita ingin jelaskan terkait dengan bab kita ini adalah terkait dengan semangat untuk menjalankan amal kebaikan, mubadarah, berlomba-lomba dalam menjalankan amal kebaikan. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalilun fi hadza, dalilun ala annahu yanbaghi lil insani an yubadira bil khair wa alla yata'akhkhar. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya sepantasnya bagi seorang untuk segera menjalankan amal kebaikan dan jangan menunda-nunda. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka langsung menyatakan saya siap ngambil pedang tersebut. Segera dalam menjalankan amal kebaikan, tidak menunda-nunda. Wa an yasta'ina Allah azza wa jal wa huwa idza sta'ana Allah wa ahsana bihi dhann a'anahu Allah. Dan tentunya harus dibarengi dengan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada amal kebaikan di hadapan kita, bismillah, kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memudahkan kita dalam menjalankan amal kebaikan tersebut. Kita lakukan. Mungkin kita lihat sepintas amalan tersebut berat, belum dilakukan sudah merasa berat. Isti'anah, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah, semoga Allah mudahkan. Dan sungguh orang-orang yang meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahsana dhanna billah, dan berhusnu dhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan menolong. Allah pasti akan menolongnya. Kalau memang dia berhusnu dhan dan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. percaya terhadap hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, atau hadis Rasul alaihi salatu wassalam ketika mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sta'anta fasta'in billah." Ketika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, biidznillah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apapun, selama itu amal kebaikan yang kita lihat mungkin agak berat bagi kita untuk lakukan, bismillah. Bismillah kita lakukan. Kita lakukan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dakwah, dalam urusan yang lainnya, amal-amal kebaikan yang lainnya, bismillah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha menjalani amal kebaikan tersebut. Yang tadinya berat ketika kita tekuni, ketika kita lakukan, biidznillahi azza wa jalla akan mudah, diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian semestinya setiap orang memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, kathirun minan nas rubbama yastakthiru al-ibadah aw yara annaha azimatun yasta'zimuha. Sebagian orang atau banyak di antara umat manusia menganggap amalan-amal ibadah itu sangat banyak, atau menganggap amal ibadah itu berat untuk dia lakukan, mungkin dirinya tidak mampu. Akan tapi ketika seorang itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amal ibadah, menjalankan amal kebaikan, kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Kita itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di majelis ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari Allah Subhanahu. Kita bisa menunaikan salat lima waktu di masjid berjamaah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara hadis atau di antara doa yang semestinya kita berdoa dengannya ialah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. Tolonglah aku untuk beribadah kepadamu. Tolonglah aku untuk berzikir mengingatmu. Tolonglah aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Artinya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amal ibadah. Insyaallah seberat apapun amal ibadah tersebut yang kita anggap sebagai amalan yang berat, akan ringan ketika kita betul-betul ikhlas lillahi azza wajal dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Wa fi hadza, dalam hadis ini pula terdapat dalil ala husni ri'ayatin nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Dalam hadis ini pula terdapat dalil baiknya kepemimpinan Nabi alaihi salatu wasallam, perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada rakyatnya, kepada umatnya. Dari sisi apa? Dari sisi Rasul alaihi salatu wasallam tidak mengkhususkan pedang tersebut kepada salah seorang di antara sahabat. Beliau sallallahu alaihi wasallam pemimpin, tapi beliau tidak mengkhususkan, ini tak berikan kepada fulan, ini tak khususkan kepada fulan, tidak. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan dalam bentuk tawaran, tafadhol, siapa yang mau menerima pedang ini? Siapa yang siap? Fulan, semuanya mengatakan anak. Tidak dikhususkan. Nah, qala li'annahu lam yakhus bis-sayfi ahadan minan nas, tidak dikhususkan pedang tersebut kepada salah seorang di antara sahabatnya. Walakinnahu ja'ala al-amra li'umumin nas, menjadikan urusan ini umum untuk siapapun, siapa yang mau menerima. Wa hakadha, dan yang demikianlah semestinya seorang insan yang dijadikan sebagai pemimpin untuk tidak mengkhususkan kepada siapapun. Dan jangan punya rasa, yakni karena dia keluarga dekat, family dan seterusnya, dia berikan amanah ini dikhususkan. Semestinya tidak seperti ini, tapi diberikan secara umum, tawarkan secara umum. Qala rahimahullah wa alla yatasarraf tasarrufan yadhunnu annahu muhabun fi li annahu idha haba ahadan aw tasarrafa tasarrufan yadhunnu annahu haba fi hasala min alqaum furqah wa hadha yu'athir 'ala aljamaah. Yani ketika seorang pemimpin pilih kasih, hanya yang diberi adalah fulan fulan fulan dari rakyatnya, yang diberi ini ada fulan fulan, padahal bisa dilakukan oleh yang lainnya, tapi dia pilih kasih. Terus yang ditunjuk adalah keluarganya, terus yang ditunjuk adalah anaknya dan seterusnya. Maka akan muncul mada perpecahan dengan kaumnya, sehingga akan mempengaruhi rakyatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini tidak dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika ingin memberikan pedang, disampaikan secara umum, siapa yang mau, ditawarkan kepada sahabatnya. Kecuali kalau ada yang memiliki keistimewaan, misalkan perkara yang akan diberikan adalah perkara yang betul-betul harus dipegang oleh orang yang ahli. Kemudian kita lihat ada yang ahli dalam bidang tersebut, maka kita pegang, kita ambil, kita berikan kepada orang yang ahli ini, dan disampaikan kepada kaumnya, disampaikan kepada rakyatnya, disampaikan kepada bawahannya. Saya tunjuk fulan karena fulan demikian demikian demikian, dan tugasnya ini. Saya lihat dia yang lebih mampu, lebih mumpuni. Demikian semestinya. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika ingin memberikan pedang tersebut, ditawarkan kepada para sahabatnya. Fadhol, siapa yang mau? Silakan yang mau. Yang mau melakukan amal kebaikan ini, siapa yang mau megang pedang ini? Silakan. Saya semuanya. Kalau sekarang, kalau bentuk tawaran, biasanya mundur semuanya, enggak ada yang mau. Siapa yang mau ta'awun dalam bidang ini? Silakan. Enggak ada yang katakan, siapa yang mau ta'awun dalam bidang ini? Bentuknya tawaran. Itu enggak ada yang mau. Ketika tunjuk fulan, antum bantu ini ya. Jangan. Antum bantu ini ya. Jangan. Demikian. Tidak semestinya kita melakukan hal seperti itu. Amal kebaikan, amal kebaikan semestinya mubadarah. Semestinya kita berlomba-lomba dalam menjalankan amal kebaikan tersebut. Semestinya kita semangat dalam da'awun, saling membantu dalam urusan dakwah, dalam urusan menyebarkan kajian-kajian, mengajak umat untuk mengikuti dan kembali kepada tauhid, mengajak umat untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semestinya ingin berta'awun, semestinya semangat untuk ta'awun. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau insya Allah Subhanahu wa taala takdirkan seseorang mendapatkan hidayah dengan sebab kita, itu lebih baik daripada apa? Unta merah, yakni harta yang paling mahal ketika itu. Itu lebih baik dengan sebab kita menyebarkan atau memberitahukan atau mengajak orang untuk menghadiri kajian, kemudian dengan sebab itu dia mendapatkan hidayah. Itu lebih baik daripada harta yang paling mewah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bangkitkanlah jiwa, bangkitkanlah semangat untuk ta'awun dalam bidang apapun, selama itu amal kebaikan. Semangat dalam ta'awun, semangat dalam membantu, semangat dalam ta'awun alal birri wat taqwa. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, demikian penjelasan singkat terkait dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang menjelaskan betapa semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk menjalankan amal kebaikan. Mereka semuanya siap menerima pedang yang akan diberikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka semuanya mengatakan, ana, saya siap menerimanya, saya siap mengambilnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya kita akan menjelaskan sedikit. Hadis Zubair ibn Adi radhiyallahu anhu. Qala Ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Fashaqawna ila ma nalqa min al-Hajjaj. فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم رواه البخاري رحمه الله. Dari sahabat Zubair ibn Adi, yani zahir tabi'i. قال أتينا أنس. Dari Zubair ibn Adi, beliau mengatakan, kami pernah menemui, datang kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Kami pun menyampaikan keluhan kami, apa yang kami rasakan ketika mendapatkan, atau apa yang kami rasakan ketika yang memerintah, yang menjadi penguasa adalah Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Kekejamannya, kezalimannya disampaikan kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Maka Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, isbiru, sabarlah kalian, sabar. Fa innahu la ya'ti zamanun, karena sungguhnya tidak akan datang zaman, tidak akan datang suatu masa, illa kecuali walladhi ba'dahu syarrun minhu, yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Hatta talaqaw rabbakum, sampai kalian, hatta talaqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Aku mendengar ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, yakni Anas radhiyallahu anhu, memberikan nasihat, memberikan saran kepada tabi'in, kepada orang-orang yang mengalami kekejaman penguasa mereka, yaitu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dikatakan, isbiru, sabar, sabar, hadapi itu semuanya dengan penuh kesabaran. Ya, kalau kita baca sejarahnya, bagaimana kekejaman Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, maka sungguh tidak bisa dibandingkan dengan keadaan sekarang ini. Yakni sangat kejam ketika itu. Tidak seperti penguasa-penguasa, alhamdulillah penguasa kita tidak seperti itu. Alhamdulillah penguasa kita tidak seperti itu. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala المؤلف رحمه الله, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari apa yang beliau nukil dari Zubair bin Adi, bahwasanya mereka mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik khadim, yakni pembantu yang membantu Nabi alaihi salatu wassalam, dan umur beliau cukup lama, beliau kurang lebih berusia sampai 90 tahunan, dan telah menjumpai beberapa waktu, mengalami dan merasakan, melihat fitnah-fitnah yang terjadi pada saat itu. Maka Zubair bin Adi datang kepada Anas ibn Malik radhiyallahu an, menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang telah dilakukan oleh Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi salah seorang pemimpin di masa Khalifah Bani Umayyah. Dan Hajjaj bin Yusuf kana ma'rufan bizulm wa safk dima. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini sudah dikenal dengan kezalimannya, mudah atau suka membunuh, memerangi, membunuh kaum muslimin, dan sangat-sangat zalim, sehingga ulama berbeda pendapat apakah dia kafir atau tidak, karena sangat-sangat zalimnya dia. Qala wa huwa alladhi hasara Makkah liqital Abdullah ibn Zubair. Dan dia adalah seorang yang mengepung kota Makkah untuk membunuh sahabat yang mulia Abdullah ibn Zubair. Nah, membunuh. Dan terus gangguan-gangguan dilakukan, mengganggu kaum muslimin, mengganggu rakyatnya. Yakni Adi atau Zubair bin Adi radhiyallahu Zubair bin Adi rahimahullahu taala menyampaikan kepada Anas kekejaman yang disampaikan, yang dilakukan oleh Hajjaj, penguasa mereka pada saat itu. Membunuh, menumpahkan darah. Apa yang disampaikan oleh Anas? Anas mengatakan isbiru, sabar. Sabar. Kalau kita sekarang mungkin alhamdulillah penguasa kita tidak seperti itu. Apa penguasa kita membunuh rakyatnya? Tidak. Apa penguasa kita melakukan kezaliman, kita melarang kita untuk melakukan ibadah, melarang kita untuk mengumandangkan adzan? Tidak. Apa penguasa kita melakukan tindak kejahatan seperti yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf? Tidak. Tapi misalnya ada kezaliman-kezaliman, misalkan ada kezaliman-kezaliman, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan penguasa kita dari teman-teman yang jelek dan memberikan kepada mereka taufik sehingga mereka pun bisa bersikap adil, jauh dari kezaliman. Kalau misalkan mereka terjatuh dalam kezaliman, apakah sudah seperti apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi? Alhamdulillah, tidak. Apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf dari kekejaman, kezaliman, dinasihatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada rakyatnya agar sabar menghadapi itu semuanya. Sabar. Amarahum bis-sabri. Memerintahkan rakyatnya untuk sabar, memerintahkan kaumnya, memerintahkan para tabi'in, kaum muslimin ketika itu untuk sabar menghadapi kekejaman, kezaliman dari penguasanya. Karena sesungguhnya kekejaman dan kezaliman penguasa itu sebab dari kezaliman dan kezaliman yang kita lakukan. Jadi jangan terus-menerus lihat kezaliman penguasa, lihat juga kezaliman yang kita lakukan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjadikan penguasa dari kalangan orang-orang zalim itu disebabkan apa yang dilakukan oleh rakyatnya dari kezaliman-kezaliman. Apakah pernah kita mendengar atau belum pernah kita mendengar? Wa kadzalika wali ba'dhal zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Pernah kita baca ayat ini? Pernah kita lihat maknanya? Wa kadzalika wali ba'dhal zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami kuasakan orang-orang zalim jadi penguasa dari sebagian mereka. Artinya orang-orang yang melakukan kezaliman jadi penguasa, penguasa yang melakukan kezaliman, itu sebabnya adalah bima kanu yaksibun. Apa yang telah dilakukan oleh rakyatnya. Rakyatnya melakukan kezaliman, ia dapat penguasa yang zalim juga. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan terus-menerus lihat kezaliman dan kesalahan pemimpin kita, penguasa kita. Penguasa kita zalim, penguasa melakukan seperti ini, seperti ini. Lihat rakyatnya. Lihat rakyatnya, lihat diri kita. Ternyata kita telah berbuat zalim. Kita bermaksiat kepada Allah. kita berbuat maksiatan, kemungkaran, zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, koreksi diri kita. Itulah penyebab kenapa penguasa melakukan kezaliman. Demikian yang dinasihatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fasbir, isbir, sabarlah. Qala, sudah masuk waktu adzan. Tayyib, sudah masuk waktu adzan. Kita akan lanjutkan ba'da al-isya, ba'da al-adzan bi'idznillahi azza wa jalla. Qadam al-mu'adzin bi'adzan. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Terkait dengan penguasa yang zalim, ada sebagian dari di masa khilafah Bani Umayyah, ketika sebagian dari mereka berbicara tentang wilayah, tentang kekuasaan penguasa, maka ada yang bertanya, ayuhannas, wahai sekalian manusia, wahai para rakyat, wahai para masyarakat, aturiduna an nakuna lakum kama kana Abu Bakr wa Umar? Qalu bala nuridu dhalik. Qala kunu karrijalil ladina tawalla alaihim Abu Bakr wa Umar linakuna lakum ka Abi Bakr wa Umar. Jadi mungkin kalau mau dibahasakan dengan bahasa kita, ketika akan ada pemilihan siapa penguasa, misal pemilihan presiden atau apa, wahai rakyat semuanya, apakah kalian semuanya ingin seperti apa yang dialami ketika zaman ini dikuasai atau dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar? Yani apakah kalian ingin hidup seperti pada masanya Abu Bakar, pada masa kekuasaan Abu Bakar, pada masa kekuasaan Umar radhiyallahu anhuma? Apa kalian semuanya ingin? Dijawab, iya, kami ingin itu. Aman. Kemudian yakni makmur. Tidak terjadi keributan, penguasanya tidak zalim. Apakah kalian seperti ini? Penguasanya tidak zalim, penguasanya adil kepada rakyatnya. Kalian semua ingin? Dijawab, iya, kami ingin. Maka kunu karijal alladzina tawalla alaihim Abu Bakr wa Umar. Maka jadilah kalian rakyat seperti rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kalau kalian ingin seperti pada zamannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maka jadilah rakyat-rakyat seperti rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Taat pada penguasanya, rajin ibadah, dan seterusnya dari apa yang dilakukan oleh rakyat-rakyatnya ketika itu. Nah, kalau tidak, maka jangan berharap kalian bisa mendapatkan seperti apa yang dirasakan ketika dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Asyai di sini, bahwasanya kezaliman dari penguasa, baik buruknya penguasa itu, sebabnya adalah baik buruknya rakyat. Kalau rakyatnya adalah rakyat yang saleh, taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bi'idnillahi azza wa jal, penguasa pun akan baik. Tapi kalau rakyatnya adalah rakyat yang zalim, rakyatnya adalah yang sering melakukan kesyirikan, sering melakukan kemaksiatan, sering meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka penguasanya tidak jauh keadaannya. Demikian pada umumnya. Demikian pada umumnya. Salah seorang khawarij di zaman Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma balun nas intaqadu 'alaika wa lam yantaqidu 'ala Abi Bakr wa Umar?" Khawarij ini, yakni khawarij itu yang memiliki pemahaman untuk memberontak penguasa kaum muslimin. Ini khawarij memiliki keyakinan mudah dan gampang untuk mengkafirkan kaum muslimin, sehingga mereka mudah-mudah atau mereka gampang dan yakni sangat mudah untuk membunuh kaum muslimin. Di negeri kita bisa kita lihat, bisa kita lihat dan bisa kita dapatkan beritanya, kaum muslimin dibunuh, sedang melakukan sholat dibunuh, dibom dan seterusnya. Ini pemahaman Khawarij. Nah, di zamannya Ali radhiyallahu anhu sudah muncul kelompok seperti ini. Salah seorang Khawarij datang kepada Ali radhiyallahu anhu bertanya, menyampaikan kepada Ali, kenapa orang-orang itu sering berontak kepadamu wahai Ali radhiyallahu anhu, tapi kepada Abu Bakrin, kepada Umar radhiyallahu anhu tidak. Mereka manut, mereka tunduk, mereka taat kepada penguasanya. Tapi ketika yang memimpin engkau, yang memimpin Ali radhiyallahu anhu, mereka sebagiannya yakni enggak mau terima, berontak kepada Ali radhiyallahu anhu. Dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu, "Li'anna rijal Abi Bakr wa Umar ana wa amsali." Karena rakyat-rakyatnya Abu Bakar dan Umar itu orang-orangnya seperti saya, aku yakni Ali radhiyallahu anhu dan orang-orang yang seperti saya dari kalangan orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang saleh, itu yang dipimpin oleh Abu Bakar, itu rakyatnya mereka, sehingga mereka pun memimpin dengan baik, berbuat adil, rakyatnya tidak memberontak. Nah, kalau rakyat-rakyatku ini mengapa mereka memberontak? Qala wa rijali anta wa amsaluka. Kalau rakyat-rakyatku itu seperti kamu, kamu dan yang semisalnya di kalangan Khawarij, suka memberontak, enggak terima dan penguasanya, menganggap penguasanya kafir, menganggap orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala kafir, menganggap orang yang melakukan dosa besar dia kafir, kemudian dibunuh. Nah, sehingga banyak terjadi pemberontakan, banyak terjadi kerusakan disebabkan oleh mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berpesan kepada Zubair ibn Adi, "Isbiru, sabarlah kalian. Sabarlah kalian menghadapi kekejaman dan kezaliman Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi." Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan, "Fa'innahu la ya'ti 'ala an-nas zamanun illa wa ma ba'dahu ashar minhu hatta talqau rabbakum." Karena sungguhnya tidak akan datang zaman, tidak akan datang suatu masa kecuali masa tersebut lebih jelek daripada sebelumnya. "Illa wa ma ba'dahu syarrun minhu." Yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taymin rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syarahnya, qala ya'ni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa wa ma ba'dahu ashar minhu syarrun minhu fid din. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan tidak akan datang suatu masa kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Lebih jelek dari sisi agamanya. Syarrun fid din. Syarrun minhu fid din. Jelek dari sisi agamanya. Mungkin kalau dunia lebih maju. Dahulu tidak ada mobil, sekarang ada mobil. Dahulu tidak ada HP, sekarang sudah ada HP, sudah ada Android dan seterusnya. Dulu enggak ada internet, sekarang ada internet. Mungkin dari sisi dunia maju, lebih baik daripada sebelumnya. Alat komunikasi dulu enggak ada, sulit, sekarang mudah. Lebih baik, bukan? Lebih baik. Tapi yang dimaksud di sini ada syarrun minhu fid din, lebih jelek dari sisi agamanya. Jadi jangan salah paham, mana kok bisa dikatakan walladzi ba'dahu syarrun minhu, yang setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Buktinya sekarang alat transportasi masya Allah banyak. Mobil, dahulu gak ada mobil, sekarang ada mobil. Bukankah ini lebih baik daripada sebelumnya? Dulu kalau mau menuntut ilmu itu harus jalan kaki, bukan dari kota ke kota, bukan dari kampung ke kampung, tapi dari negeri ke negeri yang lainnya. Sekarang alhamdulillah ada mobil. Dari kota A ke kota B untuk nuntut ilmu naik mobil itu bisa. Bukankah ini lebih baik dari zaman sebelumnya? Dulu tidak ada ada motor, sekarang ada. Bukankah ini lebih baik? Iya, itu lebih baik dari sisi dunia. Dari sisi dunia, tetapi dari sisi agama syarrun min, lebih jelek dari sisi agamanya. Qala rahimahullahu taala wa hadha syarr laisa syarran mutlaqan ama. Dan syarr ini, kejelekan ini bukan secara mutlak, secara keumuman. Bal qad yakunu syarran fi ba'd al mawadhi wa yakunu khairan fi mawadhi ukhra wa hakadha. Sifatnya kadang mungkin di sebagian daerah agamanya lebih baik dan daerah yang lainnya lebih atau jelek daripada yang lainnya. Jadi tidak secara keumuman, yang merata mutlak, harus mutlak semuanya jelek, tidak. Ada yang baik, ada yang tidak. Wa ma'a hadha fa innan nasa kullama izdadu fi rafahiyah wa kullama infatahu 'ala an-nas infatahat 'alayhim ash-shurur. Dan ketika kemewahan dunia ini telah terbuka, kemudian orang-orang itu berlomba-lomba untuk mencari itu semuanya, maka tentunya akan bertambah jelek, akan semakin bertambah kejelekan dalam urusan agamanya. Dan inilah bala ujian yang kita hadapi. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mengkhawatirkan, yakni tidak takut al-faqr. Beliau mengatakan dalam hadis, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Yani ma akhafu alaikum al-faqra, aku enggak takut, enggak khawatir kepada kalian al-faqr, kemiskinan, kefakiran. Karena dunia nanti akan dibukakan di hadapan kalian. Jadi aku enggak khawatir kalian akan fakir, karena dunia akan terbuka untuk kalian. Tetapi yang aku khawatirkan, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, an tuftaha alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasaha man qablakum fatuhlikakum kama ahlakatkum. Yang aku khawatirkan adalah dunia itu dibukakan kepada kalian, dimudahkan untuk kalian, kemudian kalian semuanya berlomba-lomba untuk mencari dunia itu. Semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Yang tadinya masih punya satu rumah, dia ingin cari rumah yang berikutnya. Yang tadinya tingkat satu, dia akan meninggikan bangunannya. Semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Fatanafasuha, sebagaimana berlomba-lombanya orang-orang yang terdahulu, maka kalian akan binasa seperti binasanya orang-orang terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan hal yang seperti ini nyata terjadi. Semakin mereka dekat terhadap dunia, jiwa mereka lebih dekat dan lebih condong untuk mencari dunia, maka akan semakin jelek pula urusan agama mereka. Demikian sabda Rasul alaihi salatu wasalam, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang suatu zaman, suatu masa, melainkan yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya, yakni dalam urusan agama. Masih ada beberapa penjelasan dan fawaid yang terkandung dalam hadis ini, insyaallah taala akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang terkait dengan faidah-faidah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di dalam syarah terhadap hadis Riyadhus Shalihin. Kita cukupkan pada pembahasan kita kali ini. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan.